Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang penyakit-penyakit lisan, di pembahasan tentang masalah dusta. Wa min suwaril kadhibi, di antara bentuk kebohongan. Suwar jamak dari surah, artinya rupa atau bentuk. Maka di antara bentuk kebohongan adalah wa'du tifli bi'i'ta'ihi syai'an wa huwa kadhibun. Menjanjikan kepada anak kecil kalau mau diberi, dia akan diberi syai'an sesuatu padahal bohong. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya menyelisihi janji dan tidak melaksanakan janji itu tergolong kebohongan. Kakaulil ummi litifliha, contohnya adalah ucapan seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Namun syarat untuk anak kecil ini, ya ini bukan qaid. Artinya kepada anak yang besar itu juga sama. Litifliha di sini tidak memiliki mafhum mukhalafah. Maka ini berlaku baik anak tersebut kecil, kanak-kanak, atau sudah remaja, sudah hampir balik, atau sudah balik. Ta'ala u'tika hada, mari kesini, akan aku berikan kepadamu ini. Ternyata wa idza ja'ala tu'tihi syai'an, ketika anak tersebut datang, si ibu tidak memberikan kepadanya apapun, tidak melaksanakan janji, itu tergolong bohong. Wa fi hadzal makna, dan tentang hal ini terdapat hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ibnu Syihab, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li sabiyin ta'ala haka, siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, mari ke sini, haka, ini ambillah. Sumalam yu'tihi, kemudian tidak memberikan apa yang dijanjikan kepadanya, fahiya kadzbatun, maka itu adalah kebohongan. Maka terdapat hadis yang menegaskan bahwasanya menyelisihi janji itu tergolong bohong. Walakinnahu bihadzal isnadi, namun hadis ini dengan sanad ini fihi inqita'un, ada keterputusan, karena Az-Zuhri itu tidak mendengar, yaitu tidak mengambil hadis, tidak mendengar hadis dari Abu Hurairah, sebagaimana keterangan yang ada di kitab Jami' At-Tahsili. Wangduri, maka lihatlah dan bacalah wahai muslimah kitab karya Syekh Mukbil yang judulnya Ahadisu Mu'allatun Dhahiruhu Sihah, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang sebenarnya dhaif meskipun secara lahiriah sanad itu sahih. Maka Syekh Mukbil mengumpulkan sejumlah hadis-hadis di kitab ini, yang hadis-hadis itu kalau dikaji dhahirul isnadnya, sanadnya secara lahiriah saja, secara tidak kemudian kajian yang mendalam, itu kelihatannya sahih. Meski setelah dikaji lebih dalam, statusnya dhaif. Wal kadhibu ala tifli yaftahu baba syarin mustatirin. Dan membohongi anak kecil itu membuka pintu kejelekan yang luas. Yang luas dampaknya. Fatiflu saya ta'allamu hadihil khaslata. Maka si anak kecil tersebut akan belajar hadil khaslata, sifat ini. Sehingga dia akan menjadi fayakdhibu fi hadithihi. Dia akan menjadi anak yang bohong ketika berbicara. Wa yukhlifu fi wa'dihi. Dan dia akan menyelisih janji. Maka di sini kita jumpai bahasanya di antara cara belajar itu adalah mencontoh orang. Dan di antara cara anak kecil belajar itu mencontoh tindakan orang dewasa secara umum dan orang tuanya secara khusus. Ketika orang tua mencontohkan hal yang jelek, maka jangan kaget jika anak akan melakukan hal yang sama dan semisal. Dan walima kana al-kadhibu khuluqan dhamiman. Kan ahlul jahiliyati yastangkafuna minhu. Dikarenakan bohong itu adalah akhlak yang tercela dalam Islam dan dalam masyarakat jahiliyah. Maka orang-orang masyarakat Arab jahiliyah pun mereka tidak mau berbuat bohong. Sehingga jika seorang itu muslim itu bohong atau bahkan malah hobi bohong, berarti dia dalam masalah ini lebih buruk daripada ahlul jahiliyah. Contohnya adalah Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, ditanya oleh Kanes Aluhu Hirqalu, ditanya oleh Hirqal Raja Romawi, an manaqiba lin nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang berbagai macam kelebihan nabi. Fakana Abu Sufyan yujibuhu bisidqi. Adalah Abu Sufyan menjawab pertanyaan-pertanyaan Hiqal dengan jujur. Alasannya, alasan yang mendorong Abu Sufyan untuk jujur, wallahi laula an tu'thara anni kadzbatun lakadzabtu alaihi, ay ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, seandainya bukan karena khawatir an tu'thara, dikutip dan direkam, dicatat anni, dariku kadzbatun, satu kebohongan, niscaya aku akan berbohong ala nabi, tentang nabi sallallahu alaihi wasallam di depan Hirqal. Maka ini ucapan Abu Sufyan. Wa kana anadzaka, dan di waktu itu Abu Sufyan lam yakun qad aslama. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Abu Sufyan lam yakun, belumlah qad aslama, masuk Islam. Maka ini ucapan orang kafir. Wallahi laula an tu'thara anni kadzbatun. Maka ini menunjukkan bahasanya orang kafir tidak mau bohong. Tapi motivasi orang kafir jahiliyah itu tidak mau bohong. Namun motivasi yang mendorong mereka tidak mau bohong adalah karena kekhawatiran merusak citra dan reputasi. Khawatir memiliki jejak, memiliki jejak kebohongan yang ini terekam di masyarakat, atau dalam bahasa sekarang ya khawatir punya jejak digital berbohong. Maka seandainya bukan karena kekhawatiran ada jejak yang tercatat dan terekam di masyarakat kalau bohong, niscaya Abu Sufyan akan bohong. Nah, di sini kita jumpai seorang muslim semestinya tidak bohong sebagaimana orang kafir tidak bohong. Namun beda akhlak muslim dengan akhlak orang kafir dalam masalah bohong adalah motivasi. motivasi orang kafir tidak bohong adalah manusia. Khawatir, pandangan negatif manusia. Khawatir citra yang rusak, reputasi yang jatuh. Ya, itu yang memotivasi dan mendorong untuk tidak bohong. Nah, semestinya seorang muslim bukan ini motivasi utamanya. Dan motivasi utamanya adalah takut dosa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka muslim itu berakhlak mulia dan tidak menutup kemungkinan orang kafir juga berakhlak mulia. Namun yang membedakan akhlak mulia muslim dengan akhlak mulia orang kafir adalah motivasinya. Motivasi akhlak mulia muslim adalah akhirat. Adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan manusia. Sedangkan akhlak mulia orang kafir itu karena manusia. Demikian juga kita jumpai di sini ya, Abu Sufyan yang masih kafir mengatakan wallahi demi Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya orang kafir Arab, orang kafir Mekah. Ya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kafir, mereka itu kita yakini kafir dan musyrik bukan karena tidak mengenal Allah. Namun karena tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau kenal Allah, mereka kenal Allah. Buktinya mereka, di antara sumpah mereka adalah wallahi demi Allah. Dan perlu diketahui bahasanya sesuatu yang dipakai dalam sumpah, itu artinya sesuatu yang ditakuti. Ya, dikhawatirkan menimpakan bahaya. Ya, maka dengan menjadikan Allah sebagai sumpah, menunjukkan bahasanya Abu Sufyan meyakini bahasanya Allah bisa menimpakan bahaya pada dirinya seandainya dia bohong dalam sumpahnya ini. Ya, selanjutnya wa inna min suwaril kadhibi, di antara bentuk kebohongan adalah mizahun nasi bil kadhibi, guyon dengan orang namun isi guyonannya adalah bohong. Dia bikin cerita ngarang ketika duduk bersama kawan-kawan, bikin cerita ngarang yang itu bohong. Ya, qala Tirmidzi rahimallahu taala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id, hadatsana Bahas ibn Hakim, hadatsani Abi berarti Hakim an jaddi dari kakeknya, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil ladzina yuhaddisu bil haditsi liyudhika bihil qauma, celakalah bagi orang yang mengucapkan satu perkataan untuk membuat tertawa banyak orang. Wailun lahu summa wailun lahu, celaka dia kemudian celaka dia. At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun, ini hadis derajatnya hasan. Qultu, kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, bahwa dan hadis tersebut sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi, yaitu derajatnya hasan. Di samping diriatkan oleh At-Tirmidzi, hadis tersebut juga dikeluarkan dan diriatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad serta Al-Hakim. Ya, maka di antara bentuk dusta yang tidak ada toleransi di, yang tidak diberi toleransi dalam ajaran Islam adalah dusta dalam bohong, dusta dalam guyon. Ya, maka seorang muslim tidak boleh dusta dalam guyon. Ya, guyon boleh, bercanda boleh, membuat orang tertawa boleh. Ya, namun jika dengan jika dengan membuat cerita bohong, ya, maka ini satu hal yang tidak boleh. Ya, di antara cerita bohong dalam guyon dan membuat orang tertawa di tempat kita ada stand up komedi. Ya, maka orang ini tampil di depan banyak orang. Dan lebih jelek lagi ketika kebohongan ini dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan uang. Jadi stand up komedi dan orang tersebut, kemudian orang yang berperilaku sebagai stand up komedi ini bikin cerita bohong di depan banyak orang supaya mereka pada tertawa. Maka ini bikin cerita bohong untuk membuat orang tertawa dan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan penghasilan dalam sebagian bentuk. Ini stand up comedy, sebagiannya adalah satu kegiatan profesional, ada fee-nya dan bayarannya. Nah, kemudian selanjutnya, wa min suwaril kadhibi, di antara bentuk bohong adalah bohong dalam mimpi. Qaulul qaili, ucapan seorang yang mengatakan, ra'aitu fil manami, aku melihat dalam tidur begini-begini, wa walam yara syai'an, dan dia tidak melihat apapun. Dan dia tidak melihat dan tidak bermimpi apapun. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, hadasana Ali ibn Abdullah qala hadasana Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, man tahalama bihulmin, siapa yang mengaku-ngaku mimpi dengan satu mimpi, lam yarahu, padahal dia tidak melihat mimpi tersebut, dia tidak mengalami mimpi tersebut, maka dia akan diberi hukuman dalam bentuk dibebani untuk mengikat 2 butir gandum yang tentu kecil sekali. Walan yaf'ala, dan dia tidak akan pernah berhasil melakukannya. Al-hadith. Di sini hadis ini dari Ikrimah. Ikrimah itu budaknya Ibnu Abbas. Maka ini menunjukkan bagaimanakah perbudakan dalam Islam. Jadi ketika seorang budak itu menjadi budak ulama, budak orang yang berilmu, dia pun bisa menjadi orang yang berilmu karena pendidikan dari tuannya. Dan perlu, di antara cerita yang menarik tentang Ikrimah, Ikrimah ini dia menjadi orang yang berilmu dikarenakan dalam tanda kutip dipaksa belajar oleh tuannya Ibnu Abbas. Jadi Ikrimah ini supaya mau belajar oleh Ibnu Abbas, kakinya diborgol sehingga tidak pergi kemana-mana. Jadi mungkin bisa kita bayangkan ketika Ibnu Abbas mau ngajar di jam, dia mau ngajar, beliau mau ngajar. Sebelum itu Ikrimah dipanggil. Ikrimah dipanggil, setelah datang kakinya diborgol. Dah, duduk di sini aja, nanti ikut ngaji. Akhirnya dalam tanda kutip terpaksalah Ikrimah ini jadi ulama. Jadilah ulama. Dikarenakan mau tidak mau dia ikut ngaji. Karena tidak bisa pergi, kakinya dibokol. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian orang itu perlu dipaksa untuk melakukan kebaikan. Dan menikmati pemaksaan untuk melakukan kebaikan itu, ternyata itulah yang manfaat dan itulah yang terbaik. Itu tentang Ikrimah. Dari Ibn Abbas sudah menceritakan hadis Nabi SAW, bahasanya orang yang ngaku-ngaku mimpi padahal tidak mimpi, dia akan dibebani hukuman untuk mengikat di antara 2 biji gandum. Yang ini tidak akan pernah berhasil dia lakukan. Waqala, dan dikatakan, dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Ali ibn Muslim, hadasana Abdus Somad, kala hadasana Abdus Somad, kala hadasana Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar. Yang dia ini adalah bekas budaknya Ibnu Umar dari ayahnya Abdurrahman, dari Abdullah, berarti Abdullah bin Dinar. Dari Ibnu Umar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala inna min afral fira, sehingga termasuk kebohongan yang paling bohong. Kebohongan yang paling jelek. Aruya ainahu malam tarahu. Seorang itu memperlihatkan untuk 2 matanya sesuatu yang tidak dia lihat. dia katakan dalam mimpi dia lihat begini-begini, padahal dia tidak lihat apapun. Ini min afrol firo, termasuk kebohongan yang paling bohong. Ini dikarenakan, terutama jika mimpi itu mimpi yang baik, misalnya mimpi ketemu Nabi, padahal itu bohongan. Ya, bohong saja. Ya, maka ini min afrol firo. Kenapa dikategorikan sebagai kebohongan yang paling bohong? Karena mimpi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang yang secara bohong ngaku-ngaku mendapatkan mimpi yang bagus, mimpi yang indah, maka ini bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia katakan bahasanya Allah memberikannya nikmat begini-begini, yaitu mimpi yang indah, padahal sama sekali tidak ada. Ya, maka wajib, menjadi kewajiban kita untuk jujur bersama Allah dan jujur bersama manusia. Ya, kemudian mencari dan berupaya untuk jujur talal marota, jujur dan jujur. Selanjutnya jujur dan selanjutnya jujur. Sehingga ketika jujur itu telah menjadi kebiasaan, yasir asidku khulukan laki, maka jujur itu akan jadi akhlak mulia muwahai muslimah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud. Maka, dan yang namanya akhlak itu sesuatu yang dilakukan secara otomatis tanpa dipikir terlebih dahulu, tanpa dirancang-rancang. Ya, maka supaya jujur itu menjadi akhlak, ya, di antara kiat utamanya adalah dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, karena orang Arab mengatakan al-adatu tabi'atun thaniyatun. Kebiasaan itu akan menjadi karakter bawaan yang kedua. Wasadiqu yathiqu bi annasu fi kalamihi, dan orang yang jujur itu akan dipercaya oleh banyak orang perkataannya. Wa fi muamalati, dalam muamalahnya, dalam interaksinya, dalam jual beli bersamanya, utang piutang bersamanya. Sehingga wa yarfa'u sahibahu, dan akan meninggikan pemilik kejujuran. Indan nasi wa indal khaliki, di mata manusia dan di mata sang pencipta. Wallah azza wa jalla yakul, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyalladina amanu taqullaha wa kunu ma'asadikin. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Di surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya, kalau kita terjemahkan letterlek ayat ini perintah untuk bersama dan berkawan orang-orang yang jujur. Namun kalau kita lihat konteks para ulama semacam, dan demikian juga Ummu Abdillah ketika membawakan ayat ini, makna yang ingin dibawakan adalah untuk jadilah orang-orang yang jujur. Kalau letterleknya itu bergaul bersama orang-orang yang jujur. Coba kita cek tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, kalau di maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, baik orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, bertakwalah kalian kepada Allah, caranya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Kemudian untuk wakunu ma'asadikin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kebersamaan ini, kebersamaan dalam apa? Kebersamaan dalam iman, kebersamaan dalam ucapan, kebersamaan dalam perbuatan. Jadi kebersamaan di ayat ini bukan kebersamaan fisik. Ya, kebersamaan ma'a dalam ayat ini berdasarkan tafsir ini bukan kebersamaan fisik. Namun kebersamaan dalam artian sama-sama. sama-sama jujur imannya, jujur perkataannya, dan jujur perbuatannya. Ini, iman yang jujur berarti bukan kemunafikan, perkataan yang jujur berarti bukan bohong, dan perbuatan yang jujur artinya perbuatan yang benar sesuai dengan yang semestinya. Fala man jata lakum illa fi sidqi. Tidak ada keselamatan bagi kalian. Tidak ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam kejujuran. Artinya jujur itu menyelamatkan. Ini berkebalikan dengan sangkaan banyak orang yang menilai bahwasanya jujur itu menyusahkan. Namun senyatanya jujur itulah yang menyelamatkan. Nah, kita selanjutnya kembali ke buku. Sebagaimana seorang penyair yang mengatakan asidku hulwun wahwal muru wasidku la yatuku hulhuru. Kejujuran itu manis. Wahwal muru, meskipun dia itu pahit. Namun alhuru-huru itu biasanya terjemahnya orang merdeka, bukan budak. Namun dalam konteks ini huru artinya orang yang mulia. Wasidku ya la yatukuhul huru. Orang yang mulia tidak akan meninggalkan kejujuran. Dia akan senantiasa jujur. Jauharu tisidki la hazina. Yasuduha al-yakutu wadduru. Permata dalam bentuk kejujuran itu satu hal yang indah, memiliki keindahan. Dan keindahan permata yang kejujuran itu diirikan oleh batu yakut dan mutiara. Ini nama benda apa, batu-batu mulia, jauhar, yakut, dan dur. Maka mungkin kalau ini yang lebih tinggi itu jauhar. Ya, dan maka jujur itu diperumpamakan bagaikan permata, sedangkan tindakan yang lainnya itu dianggap seperti batu yakut atau mutiara atau intan, ya, dur. Kemudian ifsa usiri, menyebarluaskan. Kemudian di antara dosa lisan yang lain ini adalah menyebarluaskan rahasia orang. Di antara bentuk rahasia orang itu adalah curhatan orang. Allah Ta'ala berfirman, wa'id asaran nabiyu ila ba'di aswaji haditha. Dan ketika Nabi membisikkan kepada salah satu istrinya satu perkataan, falamma naba'at bihi, tatkala salah satu istri Nabi itu membocorkan, menceritakan bihi, kembali ke haditha. Membocorkan perkataan yang Nabi bisikkan. Wa adharullahu alaihi, dan Allah memberitahukannya kepada sang Nabi. Maka sang Nabi arfa ba'dahu wa arda an ba'd. Nabi tunjukkan sebagian kesalahan dari salah satu istrinya, wa arda an ba'd, dan Nabi berpaling dari sebagian kesalahan yang lain. Falamma naba'aha bihi, maka tatkala Nabi menyampaikan kepada istrinya hal tersebut, qalat, istri Nabi ini mengatakan, man amba'aka hada, siapakah yang memberitakan hal ini kepadamu. Maka Nabi, qala, Nabi mengatakan, naba'anil alimul khabir, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah, zat yang maha mengetahui dan al-khabir, dan dia adalah maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi-tersembunyi. Khabir itu jika digandeng dengan al-alim, maka maknanya adalah al-alim bi bawatinil umuri, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Dan para ulama berselisih pendapat tentang penjelasan tentang rahasia yang di disebutkan dalam ayat ini, alal kaulaini ada dua pendapat. Al-awal pendapat yang pertama, ya, yang dimaksud rahasia adalah annahu bahasanya hu, yaitu rahasia, itu adalah tahrimu Nabi SAW lil asali. Nabi mengharamkan dirinya untuk minum madu. Ya, sebagaimana sayatil hadithu, tahta unwan, hadisnya nanti akan disampaikan oleh Ummu Abdillah di pembahasan tentang diantara makar dan tipu daya perempuan. Atsani, pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud rahasia adalah pengharaman, Nabi mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi Maria Al-Qibtiyah. Wa sababu tahrimiha, dan sebab Nabi mengharamkan untuk menyetubuhi Maria Al-Qibtiyah, ya, adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asaba Mariyata, beliau mengumpuli Maria, yaitu jima dengan Maria, fi baiti Hafsata, di rumahnya Hafsah, wa naubatiha, dan di malam gilirannya Hafsah. Fawajadat Hafsah tu, maka Hafsah pun marah. Faqalat Hafsah mengatakan, ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah, laqad ji'ta ilayya syai'an, sehingga engkau lakukan padaku sesuatu. Ma ji'ta ila ahadin min aswajika. Yang tidak engkau lakukan kepada satu pun dari istri-istrimu. Wahai Nabi, engkau lakukan ini fi yaumi, di hari giliranku. Wa ala firasi, dan di tempat tidurku. Akhirnya karena marahnya Hafsah ini, Nabi berupaya untuk meredakan marahnya Hafsah dengan mengatakan, ala tardaina an uharrimaha fala akrabuha. Tidakkah engkau rela wahai Hafsah, jika aku tegaskan bahasanya aku haramkan diriku untuk menyetubuhi Maria selamanya, sehingga aku tidak akan mendekatinya. Ya, qalat, Hafsah mengatakan, kalau begitu, bala, iya, saya mau ridho. Ya, marahku hilang jika demikian. Faharramaha. Ya, lantas, Nabi mengharamkan, menyetubuhi, mengikrarkan dengan lisannya, mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi Maria Qibtiyah yang merupakan budak milik Nabi. Wa qala laha, dan Nabi berkata kepada Hafsah, la tadhkuri dzaliki li ahadin. Janganlah engkau ceritakan hal itu kepada siapapun. Tentang riwayat yang kedua ini, wa hadil qissatu, dan kisah ini laha turqun. Sanadnya itu punya banyak jalur, yukawi ba'duha ba'da, sebagainya menguatkan yang lain, sehingga fayahtamilu antakunal ayatu nazalat fisababaini ma'an, dimungkinkan ayat di atas firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ketiga itu turun untuk dua sebab sekaligus, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Di sini kita jumpai pelajaran untuk kisah di pengharuman Maria Al-Qibtiyah. Bahasanya perlu diketahui bahasanya, ketika hari giliran seorang istri, itu haram bagi suami praktisi poligami untuk menyetubuhi istri yang lain di hari itu tanpa seizin istri yang punya giliran hari. Kemudian kita jumpai di sini, ya, di masa Nabi kita jumpai ada yang namanya istri Nabi marah sama Nabi. Fawajadat Hafsatu. Wajadat di sini maknanya ghadibat, sebagaimana di catatan kaki. Ghadibat, marah. Maka kita jumpai, ya, di rumah tangga Nabi itu Nabi dimarahi, disemprot oleh salah satu istrinya. Karena Nabi melakukan satu hal yang tidak nyaman di hati istrinya. Kemudian kita lihat gimana cara Nabi ketika menjumpai hal ini, Nabi katakan, tidakkah engkau rela? Jadi Nabi berupaya untuk menenangkan amarah. Maka demikianlah idealnya marah dalam rumah tangga. Ketika istri itu marah, maka yang dilakukan oleh suami itu bukan kemudian merespon marah dengan marah, namun melakukan upaya agar marahnya istri itu reda dengan melakukan tindakan tertentu atau ucapan tertentu. Ya, demikian juga semestinya ketika suami itu marah, maka sikap istri yang baik, dan ini adalah sikap dewasa. Sikap dewasa bahasanya yang terbaik itu adalah kondisi yang nyaman, bukan kondisi yang terus-menerus panas. Dan supaya kondisinya nyaman, ketika suami marah itu diredakan. Bukan marahnya suami direspon dengan marah. Akhirnya dua-duanya marah. Terjadi ketegangan yang tidak unjung selesai. Dan ini jika kemudian ada pemicu sedikit saja, ini bisa menyebabkan terjadinya talak, terjadinya perceraian. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat Abu Darda kepada Abu Darda kepada istrinya Ummu Darda, dia sampaikan, jika saya marah, redakan marahku. Fa in ghadibtu faridni. Jika aku marah, redakan emosiku. Dan jika kau marah, aku akan redakan emosimu. Jika kita jalan di rumah tangga tidak dengan cara semacam ini, maka betapa cepatnya kita akan bubar. Yaitu rumah tangga bubar, dan bubarnya rumah tangga dengan terjadinya perceraian. Maka sikap ideal, dan bisa kita katakan ini sikap dewasa, sikap orang yang berakal, ketika istri marah itu gantian antara suami dan istri. Jengkel itu gantian, sebel itu gantian. Istri lagi sebel, maka suami jangan ikut-ikutan sebel. Namun, redakan sebelnya istri. Demikian juga ketika suami sebel, istri jangan ikut-ikutan sebel. Namun, hendaknya sikap istri adalah gimana meredakan sebelnya suami. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan lihat Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, di ayat yang ketiga, dan ingatlah ketika Nabi SAW menspesialkan Hafsah bikhobarin dengan sebuah informasi. Wa kana minhu, dan adalah Nabi, informasinya, wa kana dan adalah minhu, di antara informasi tersebut, minhunya kembali ke khobar, anu bahasanya Nabi tidak akan mendekati zaujatahu Maria. Namun yang benar, Maria itu bukan zaujah, bukan istri, namun budak perempuan yang Nabi kumpuli. Falamma maka tatkala Hafsah menceritakan kepada Aisyah berita tersebut, maka Allah memberitahukan kepada nabinya an ibsa'i sirihi. Kalau Hafsah itu menyebarkan rahasia Nabi. Ataba Hafsata. Maka Nabi menegur Hafsah. Dan saat menegur Hafsah, ya tentu ini Nabi, sepertinya Nabi marah. Rahasianya dibocorkan. Namun meskipun Nabi marah, masya Allah, tetap indah akhlak beliau. Fadzakaralaha ba'dan mimma dzakarat. Ini akhlak mulia Nabi di sini. Fadzakara laha ba'dan mimma dzakarat wa sakata an ba'din. Ini akhlak yang sangat-sangat indah dari Nabi. ketika orang itu jengkel, ya. Maka Nabi sebutkan kepada Hafsah sebagian informasi yang dia bocorkan. Tadi artinya Nabi mengatakan, wahai Hafsah, kamu bilangkan ke Aisyah begini-begini. Tapi Nabi sampaikan, kamu bilang ke Aisyah begini-begini, itu tidak semua. Jadi Hafsah misalnya menyampaikan 5 poin. Membocorkan rahasia Nabi 5 poin kepada Aisyah. Nah, Nabi ketika menegur Hafsah, itu tidak menceritakan kelima poin itu. Nabi cuma menceritakan sebagiannya saja. 2 saja misalnya. Kamu kan bocorkan rahasia saya ke Hafsah kan? 1, 2. Kamu bilang demikian dan demikian kan? Gitu. Wasakataan ba'din. Dan Nabi diam dari poin yang lainnya. Yang lainnya tidak Nabi ini. Artinya Nabi tidak permalukan habis. Nabi tidak membongkar habis perbuatan Hafsah dalam menyebarkan rahasia Nabi. Ini akhlak mulia yang luar biasa. Di sini terdapat akhlak mulia, contoh dan keteladanan. Ketika ada seorang itu berbuat salah kepada kita, maka yang dipermasalahkan dari perbuatan jeleknya itu jangan semua. Namun sebagian saja yang keterlaluan, yang kebangetan, nah itu. Jadi jangan dihabisi. Jangan dihabisi. Maka kamu punya kejelekan begini, begini, begini, begini, begini. Nah. Namun yang membuat kita tidak nyaman, kita marah kepadanya, kita sebel padanya, itu sebutkan sebagian saja yang keterlaluan. Yang lainnya dianggap saja tidak dihiraukan. Itu akhlak mulia yang diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak semua perbuatan buruk, kelakuan buruk, hal yang bikin jengkel dari seseorang itu kita ungkapkan semua. Yang diungkapkan yang parah, yang keterlaluan, yang lainnya hendaknya diabaikan. Itu akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana sebagian dari kita. Ketika ini ada akumulasi kejengkelan gitu. Ini ada satu perbuatan bikin jengkel, satu perbuatan bikin jengkel, satu perbuatan bikin jengkel. Ada 10 perbuatan misalnya. Nanti setelah terjadi akumulasi kemudian meledak. Nah, dan ketika meledak itu semuanya dibongkar semua. Kamu dulu begini, kamu dulu begini, begini, begini. Tidak demikian akhlak mulia yang Nabi contohkan. Namun akhlak mulia yang Nabi contohkan adalah sebagian saja. Yang keterlaluan, yang sangat-sangat keterlaluan. Itu makna ayat, arafa ba'duhu ba'dahu wa'arada an ba'd. Nabi menginformasikan sebagiannya. Kamu begini-begini ya. Wa'arada an ba'd. Dan Nabi berpaling dari sebagian yang lain, tidak menyampaikan sebagian yang lain. Kemudian maka ketika Nabi memaparkan demikian kepada Hafsah, fasa'alatu, Hafsah bertanya kepada Nabi, man akhbaraka hadza, siapakah yang menginformasikan ini kepadamu? Qala, maka Nabi katakan, akhbarni al-alim, yang menginformasikan kepadaku adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Dan al-khabir, mana al-khabir? Al-khabir bikuli khafiyin. Khabir itu maha mengetahui namun hal-hal yang samar, hal-hal yang tersembunyi. Ya, kalau alim itu maha mengetahui maha segala sesuatu. Ya, kalau khabir itu khusus untuk hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang samar. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan di malam hari ini.